Selamat sore Sinden Raja. Masih semangat? Dan lagu yang selanjutnya ini request dari Sinden Ratan Community. Yang kebiasaan pergi pagi pulang pagi ya. Makasih ya Om. Oh, Omnya pengantin baru ya Om. Berasa saya masih ABG kalau manggil Om ya. Piye Sinden Ratan? Heh? Dibongkari panggungnya saiki to, Mas. Wis jam piro, Mas? Jam 4 mosok ate dibongkar? Hah? Birunya cinta. Kalau mau kuningnya cinta mau enggak? Enak kuning loh Mas, soalnya aku nggak kelambi kuning.